Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidz Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masih dalam tafsir surah Al-Hadid. Sekarang masuk pada ayat yang ke-20. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walaghu wa zina. Ketahuilah oleh kalian, hanyalah dunia ini, kehidupan dunia ini adalah la'ibu wa lahu. Permainan belaka. Sia-sia belaka. Dan hanyalah perhiasan yang sedap dipandang mata. Wa tafakhurun bainakum. Dan kehidupan dunia itu hanya berbangga-bangga di antara kalian saja. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia itu hanyalah saling memperbanyak harta dan keturunan. Kama kali haitsin a'jabal kuffara nabatuh. Maka permisalan kehidupan dunia itu yang layaknya permainan dan sia-sia, layaknya perhiasan dan hanya berbangga-bangga dan memperbanyak harta, itu seperti layaknya hujan ketika turun membuat para petani itu kagum terhadap pohon-pohon yang tumbuh setelah hujan itu turun. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian setelah itu tiba-tiba tumbuhan-tumbuhan mereka yang tadi mereka bangga dengannya terlihat menguning. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu mengering. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat ada azab yang sangat dahsyat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada pula ampunan dari Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa bata'ul hurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali seperti fatamorgana yang menipu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, maka bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha ka'arjis sama'i wal ardh, di mana surga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, di mana surga itu tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan dialah Allah yang maha memiliki anugerah yang sangat agung. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala muhinan amara al-hayati ad-dunya wa muhaqqiran laha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menunjukkan betapa hinanya kehidupan dunia, betapa rendahnya kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dunia itu menipu, kenikmatan yang sesaat, tipu daya, fata morgana. Itulah kehidupan dunia. Sehingga kita jangan tertipu keberadaan kita di dunia ini. Sebentar kita itu. Di dunia sebentar. Kayaknya baru kemarin kita SD, SMP, SMA. Tiba-tiba udah punya anak. Ya, tiba-tiba sudah 40 tahun. Tiba-tiba nanti sudah 50 tahun. Atau bahkan belum mencapai itu bisa meninggal dunia. Kita tidak tahu. Bisa saja. Allah yang maha tahu. Maka jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Akhirnya lalai dari kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Ya. Dan biasanya yang paling lalai terhadap ya akhirat adalah biasanya orang-orang yang merasa dirinya itu masih lama di dunia. Padahal kalau kita hitung umur kita, itu semakin bertambah setiap detiknya. Ya. Semakin bertambah umurnya dan semakin berkurang jatahnya. Bagaikan kita berjalan di atas karpet. Karpet yang digulung dari belakang. Mundur kita tidak bisa dan harus ke depan. Dan ada batasnya. Ada batasnya karpet itu. Annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa laghu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hanyalah kehidupan dunia itu sebenarnya hanya permainan gurauan belaka. Hanya hiasan sementara. Hanya berbangga-bangga di antara kalian. Hanya berbanyak-banyak di antara kalian dalam masalah harta dan anak-anak. Kalau kita masih sekolah, ya pertanyaannya sudah kelas berapa? Nanti kalau sudah kerja, gajinya berapa? Sudah punya rumah apa belum? Sudah punya keturunan apa belum? Sudah punya aset apa belum? Itulah bukti bahwasanya memang dunia itu tafakhur. Ya. Penghuninya kebanyakan hanya berbangga-bangga. Dan menghitung-hitung banyak sedikitnya yang dia miliki dari kehidupan dunia. Itulah dunia. Ai innama hasala amruha 'inda ahliha hadza. Yaitu dunia ini akan terhasilkan bagi penghuninya tidak lain tidak bukan kecuali seperti itu saja. Seperti permainan baru kemarin selesai. Ya. Kadang jatuh, kadang di atas, kadang menang, kadang kalah. Kadang bangga, kadang kita merasa hina. Ya. Kama qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman zuyyina lin-nasi. Manusia itu dihiasi. Artinya manusia itu secara fitrah memiliki perhiasan yang akan disebutkan ini. Yaitu kecondongan mencintai wanita. Kecondongan mencintai anak-anak. Wal qanatiril muqantarah dan perbendaharaan harta yang sangat banyak. Minad zahabi wal fiddah dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah dan kuda-kuda yang gagah perkasa. Wal an'ami wal harth. Dan juga kecintaan untuk memiliki binatang-binatang ternak dan kebun-kebun yang lebat. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau kita senang, ya, punya istri, punya anak, punya emas, punya perak, punya uang, punya aset, punya rumah, punya kendaraan, itulah manusia. Manusiawi memang. Tapi ingat, itu semuanya perhiasan dunia yang akan kita tinggalkan. Kita tanggalkan semuanya. Kita meninggal, ya gak ada yang kita bawa. Hanya kain putih yang harganya murah. 3 lapis yang kita pakai. Itu yang kita akan masuk dalam kuburan. Cuma itu saja. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah SWT di sisinya lah, ya, tempat kembali yang baik. Thumma daraba ta'ala masalal hayati dunya fi annaha zahratun faniyatun wa ni'matun zailatun. Kemudian Allah memberikan permisalan kehidupan dunia yang layaknya bunga yang sebentar mekar kemudian layu. Kenikmatan yang enak tapi setelah itu menjadi sesuatu yang hilang. Bunga indahnya ketika berkembang. Setelah itu layu, dibuang. Makanan enaknya kalau kita lagi lapar. Setelah kita kenyang, makanan itu tidak ada yang enak. Itulah dunia. Kama tali ghaithin. Permisalannya seperti hujan. Wa huwal mataru alladhi yati ba'da qunutin nas. Yaitu hujan yang turun setelah manusia itu merasakan kemarau panjang. Bagaimana rasanya kita bahagia. Ya, kalau zaman dulu kemarau bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba hujan, bahagianya kayak apa? Setelah hujan, ya, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Huwallazi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu. Dialah Allah yang menurunkan air hujan setelah masa keringnya. Setelah turun hujan, ajabal kuffara nabatuh. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh Allah tumbuhkan melalui air hujan tadi membuat takjub al-kuffar. Al-kuffar di sini maksudnya adalah para petani. Jadi bahasa Arabnya petani bukan hanya ya, falah tapi apa? Kuffar. Ya. Kuffar jamak dari kafir. Kenapa petani itu disebut kafir? Kenapa? Dikarenakan petani itu adalah yang menanam benih kemudian menutup dengan tanah. Ya, makanya orang Arab mengistilahkan petani itu kafir atau kufar karena mereka lah yang memasukkan benih ke dalam tanah dan menutupnya. Ya. Jadi sini gambaran bahwasanya mereka berusaha menanam, Allah yang mengairinya, setelah tumbuh mereka bangga. Manusia berusaha, tapi yang ngasih itu kan Allah. Manusia berusaha dengan berbagai macam usahanya, tapi yang ngasih Allah. Tapi kemudian manusia berbangga diri dengan usahanya. Tidak mensyukuri ya pemberian Allah. Ya. Padahal kalau tidak diberi, bagaimanapun usaha kita akan sia-sia. Ya. Tetapi itulah gambaran yang namanya manusia di alam dunia ini. Dia memang menanam, tetapi ingat, yang menyirami, yang menumbuhkan adalah Allah. Tapi ketika tumbuh, manusia itu kagum, bangga diri. Ini hasil jerih payah saya. Persis kayak Korun. Ketika susah minta didoakan Nabi Musa. Setelah kaya, ini hasil usaha saya, kepintaran saya. Dan seterusnya. Ya'jubu zarra'u zarra'a nabatu dhalika zarra' alladhi nabat bil ghais. Yaitu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh disebabkan oleh turunnya hujan membuat kagum para petani. Kama ya'jubu zarra'u dhalika kadhalika ta'jubu al-hayata dunya al-kuffaru. Maka sebagaimana tanam-tanaman itu membuat kagum para petani, maka kehidupan dunia ini membuat kagum orang-orang kafir. Fa innahum ahrasu syai'in 'alaiha wa amyalun nasi ilaiha, karena orang-orang kafir mereka orang yang paling semangat mendapatkan dunia dan paling condong untuk mendapatkannya. Dan kita pun diperintahkan jangan tertipu dengan mereka. La taghurrannal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma adarruhu ila jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah engkau tertipu iri dengan keadaan kehidupan orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Sesungguhnya itu adalah mata'un qalil, kenikmatannya sedikit. Kemudian sebentar lagi mereka akan mati dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sehingga enggak usah kita perbandingannya. Lihat, orang barat sudah sampai bulan. Kata siapa sampai bulan? Kata siapa sampai bulan? Taruhlah sampai bulan, maka sesungguhnya Rasulullah sudah pernah membelah bulan. Kenapa kita bangga kepada seseorang yang katanya pernah sampai bulan, katanya. Tapi kita tidak bangga dengan Rasulullah yang sudah membelah bulan dengan izin Allah. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah rembulan. Dan itu terjadi dua kali pada zaman Rasulullah. Sebagai mukjizat yang Allah perlihatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita bangga dengan keadaan orang-orang kafir, merasa mereka yang paling maju peradabannya, pada hasil nyiplak semuanya, hasil mencuri dari karya orang-orang Islam. Ilmu apa yang mereka miliki? Semuanya nyiplak dari Islam. Memang mereka kembangkan, tapi dasarnya itu semuanya dari Islam. Dari orang-orang ya muslim, kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun ilmunya mereka itu jiplak dari kaum muslimin. Ya. Ilmu yang mereka bangga dengan astronominya, ilmu bintangnya, itu niru dari siapa? Niru astronomi, ilmu falaknya kaum muslimin. Mereka bangga dengan ilmu kedokterannya. Jauh sebelum mereka maju, Ibnul Qayyim sudah punya kitab kedokteran. Bahkan beliau bisa dikatakan profesor kedokteran di zamannya. Ulama. Ahlul hadis. Mereka mau bangga dengan tata kotanya. Sungguh peradaban Islam maju begitu luar biasa dengan tata kotanya. Mereka mencuri karya-karya Islam. Sehingga apa yang dibanggakan dari hasil curian? Ya. Itu dalam masalah dunia. Ya, sehingga Allah ingatkan la tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian merasa sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Jadi tingginya mukmin dengan imannya, bukan dengan dunianya. Iman itu sesuatu yang tinggi. Kalau dia merasa mulia dengan dunia, dia turun derajat. Karena dunia itu yang paling bawah. Dunia, yusamma dunya li'annahu dani. Dunia dikatakan dunia karena rendah. Jadi ibarat dunia itu kayak sandal. Kira-kira kalau antum lihat orang pakai sandal, dipakainya di kepala. Kira-kira apa pikiran antum? Kita tidak mengatakan tidak butuh sandal, tidak butuh dunia, butuh. Tanpa sandal, kaki kita terluka ketika berjalan. Tanpa dunia, ya susah kita berjalan. Mengarungi kehidupan ini, susah. Maka bukan berarti kita tidak butuh. Butuh, sangat butuh. Ibarat sandal dan sepatu, tapi tempatnya yang tepat. Di mana? Di kaki. Kata antum punya sandal, sepatu harganya 10 juta, harus di kaki. Enggak mungkin di kepala. Tapi peci walaupun 10 ribu, tetap di kepala. Sepatu harga 10 juta di kaki, belum pajaknya 20 juta. Tetap di kaki. Peci 20 ribu, 10 ribu di kepala. Sehingga posisikan sesuai posisinya. Bukan kita tidak butuh. Butuh. Tanpa sandal ya kaki kita terluka. Nah, itulah dunia maksudnya. Posisikan sebagaimana posisinya. Jangan salah posisi. Enggak mungkin pecinya taruh di kaki, Kemudian sandalnya, sepatunya taruh di kepala. Tidak mungkin. Taruhlah pada tempatnya. Semahal apapun itu. Ya, semahal apapun itu, taruhlah pada tempatnya. Itulah dunia maksudnya. Bukan kita tidak butuh. Kalau orang tidak butuh, ya sama aja dia pengen mati berarti. Itu orang putus asa. Butuh kita dengan dunia. Wong kita sedang di dunia. Tapi ingat, kenikmatan dunia tadi berupa anak istri, emas perak, kendaraan, investasi, tanah, gedung. Semuanya itu sementara maksudnya. Jangan lupa yang abadi. Ya, jangan kebetahan di sini, lupa kita akan melanjutkan perjalanan yang abadi. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama. Kemudian lagi senang-senangnya terhadap dunia, tiba-tiba ibarat lagi senang-senangnya terhadap tanaman yang sedang berbuah, tiba-tiba terkena hama, menguning dan mati. Itulah dunia. Kita lagi bangga-bangganya dengan mobil kita, dengan rumah kita, dengan usaha kita. Tiba-tiba mati, sakit mati. Mau apa sudah? Kita lagi bangga pakai apa Land Cruiser-nya. Tiba-tiba serangan jantung. Mau apa? Ya begitu. Kita lagi bangga nih pakai apa Harley misalnya. Tiba-tiba kepleset, jatuh, sekarat di rumah sakit, mau apa? Ya itulah dunia, ma'asyiral muslimin. Ya, ibarat dunia. Ya. Kita lagi bangga-bangganya, tiba-tiba datanglah ketetapan Allah, menguning ibarat tanaman kena hama itu menguning, kemudian layu dan mati. Ya, maka jangan sia-siakan umur kita di dunia. Enggak muda, enggak tua, gunakan kesempatan. Jangan sia-siakan usia-usia muda kalian. Jangan sia-siakan. Usia muda itu usia keemasan. Ibaratnya kita lagi menanjak, mendaki gunung. Usia puncak ya adalah 33 tahun. Jadi yang di bawah 33 tahun itu lagi naik sana. Ada yang sampai puncak, ada yang tergelincir jatuh ke bawah. Tapi kalau sudah sampai puncak di umur 33 tahun dan itu umur yang paling sempurna manusia, pasti dia akan turun. Ya, baik turunnya terjun atau turunnya kepleset atau turunnya jalan kaki biasa. Oleh karena itu yang sudah usianya lebih dari 33, kita itu lagi merasa lagi masa penurunan. Ya, lagi kembali ke asal kita. Ya, itulah keadaan yang harus kita sadari. Ya, maka setiap waktu itu benar-benar dimanfaatkan. Oleh karena itu, khusus anak muda, Rasulullah itu benar-benar banyak memberikan nasihat, banyak memberikan bimbingan anak muda. Ya, sampai dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda, "A'jaballahu syaban laisa lahu sabwah." Allah itu kagum. Allah itu cinta terhadap pemuda yang enggak punya sabwah, enggak punya jiwa kekanak-kanakan. Apa itu? Kata Rasulullah, "Al-mail ilal maksiyah." Pemuda yang enggak condong untuk maksiat. Karena biasanya pemuda itu pengennya urakan, pengennya enggak diatur, sekarpe dewek. Kan begitu pemuda. Tapi kalau ada pemuda yang dia taat, tidak ada condong untuk melanggar syariat, tidak ada kecondongan untuk melawan syariat, Allah kagum terhadap pemuda tersebut. Makanya ya, pemuda ya itu adalah masa keemasan seseorang. Tidaklah nabi menjadi nabi kecuali di usia muda. Tidaklah alim menjadi alim kecuali ketika masih muda. Ya. Ma bu'itsa nabiyyun illa wa huwa syabun wa ma u'tiyal ilmu lil alimi illa wa huwa syab. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, tidaklah seorang nabi pun diutus jadi nabi kecuali masih muda ketika diutusnya. Dan tidaklah seorang alim diberi ilmu kecuali diberinya saat muda. Tuanya tinggal mengamalkan dan menyampaikan. Tapi dapat ilmunya ketika muda. Nah kalau mudanya dia lalai, bagaimana nanti tuanya? Ya, ingat umur, ya, waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Bisa mengalahkan lawan atau bisa membunuh diri kita sendiri. Maka gunakanlah masa muda sebaik mungkin. Ya. Ayyahiju dhalika az-zar'u fatarahu musfarra ba'da ma kana hawara nadhara thumma yakunu ba'da dhalika kulli hidama. Yaitu tanaman tadi yang sebelumnya itu terlihat hijau, menyegarkan, menyenangkan, tiba-tiba menguning layu. Setelah itu tiba-tiba mengering. Ay yusiru yabasan mutahaffama. Tiba-tiba mengering, mengeras dan tidak bisa dimanfaatkan. Kecuali hanya menjadi sesuatu yang dibakar dan selesai. Ya. Wahakadal hayatu dunya takunu awalan syabatan. Demikianlah kehidupan dunia. Awalnya itu kalian syab. Pemuda. Usia emas. Syab. Ya, kenapa disebutkan pertama syab? Karena itu adalah masa keemasan kehidupan kita. Kalau masih kecil ya masa-masa masih tergantung. Tapi ketika muda, itu masa keemasan. Jangan sia-siakan masa keemasan kalian. Masa muda itu ketika kalian sudah baligh, itu sudah namanya syab, syabab, pemuda. Jadilah pemuda yang hebat. Jangan pemuda pengecut. Pemuda yang melanggar syariat. Jangan. Jadilah pemuda yang kuat, yang bertakwa kepada Allah. Ketika Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria yang berdoa puluhan tahun. Ya Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bihula min ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, ya, kami beritakan gembira kepadamu bahwasanya kamu akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya. Dan setelah itu Yahya lahir menjadi seorang pemuda. Allah katakan kepada Yahya, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, peganglah Alkitab dengan kuat. Peganglah prinsip Alkitab dengan kuat. Itu pemuda. Jadi hendaknya pemuda itu memegang prinsip kuat. Taat. Jangan maksiat. Itu prinsip itu harus ditanamkan kepada para pemuda. Kalau orang tua taat ya memang wajar. Kalau enggak taat mau apa lagi wong sudah tua. Tapi kalau pemuda itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau ada pemuda yang dia taat. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, tidak melakukan perkara yang sia-sia. Apalagi perkara yang haram. Ya. Ingat pemuda. Awalan syabatan thumma taktahil. Kemudian setelah itu ibtihal. Ibtihal itu akhir masa muda. Awal masa tua, umur 33 tahun ke atas. Ibaratnya masa turun bukit, turun gunung. Tenaga sudah mulai berkurang. Ya. Kita rasakan dulu ketika masih muda, ya ibaratnya hujan badai kita terjang. Enggak ada capeknya. Tapi kalau sudah 33 plus sudah mulai turun. Fisik sudah mulai berkurang. Kemampuan berkurang. Menghafal pun berkurang. Mata sudah tidak seperti dulu lagi. Berkurang semuanya. Semakin kesana bukan bertambah, berkurang. Kemampuan kita berkurang. Ya. Pendengaran kita berkurang. Penglihatan kita berkurang. Fisik kita berkurang. Dan harus sadar itu. Ingat, masa muda masa paling kuat. Masa iktihal, masa paling dewasa. Nah, masa tua adalah masa menunggu. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari bersabda, ya, a'dzarallahu imra'an akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanatan. Allah tidak akan menganggap alasan bagi seseorang yang sudah diberi umur panjang sampai melebihi 60 tahun kemudian tidak ibadah, itu enggak ada alasannya. Jadi mau saya sibuk, enggak ada alasan. Saya ini cari duit, enggak ada alasan. Saya ini enggak ada alasan, harus ibadah. Itu ibaratnya kalau sudah 60 tahun. Kita mau alasan 1000 alasan, aqdarallahu mur'an. Allah tidak akan menerima alasan orang yang sudah 60 tahun kemudian enggak ibadah. Enggak ada alasan. Ya. Kemudian ثم تكون عجوزا شهوة, kemudian seseorang itu akan menjadi ajuz, lemah, renta. Wal insanu yakunu kadzalika fi awwali umrih wa unwani shababi khaddan tariyan lainul a'dha bahiyul manzar. Itulah manusia di awal umurnya, benar-benar penampilannya segar, kuat, ya sangat cekatan, sedap dipandang. Itu kan anak muda. Lihatnya, lihat kulitnya bagus, rambutnya juga bagus, berjalannya juga kuat. Makanya pemuda jangan loyo. Ada pemuda jalannya loyo. Kalau Umar bin Khattab lihat, disabet tentu. Tahu sabet? Pukul. Jadi dalam Riwayat Baihaqi, Umar bin Khattab pernah melihat seorang pemuda jalan kaki bunyi. Jalan kaki bunyi itu sandalnya diseret. Saya. Kemudian Umar mengatakan, "Wailak ya syab, malak, celaka wahai pemuda, ada apa denganmu? Amarita kamu sakit?" Lah, tidak wahai Umar, sahabat Umar. Tetapi aku ingin tawadhu. Dipanggil oleh Umar, diambillah pelepah kurma, pukul kepalanya sama kakinya. Hemsi, berjalan kamu. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annahu yanhadiru min sabah. Sungguh aku melihat Rasulullah kalau berjalan itu seperti menuruni bukit, mantap, bukan loyo. Itu berjalannya Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu. Jadi pemuda itu cekatan, jangan loyo, gede turune. Jangan. Pemuda itu harus hebat, cekatan, ya, senang olahraga. Bila perlu setiap pagi itu 5 kilo lari. Seperti orang kalau mau jadi tentara, itu suruh kalau pagi lari 5 kilo. 5 sampai 6 kilo. Kalau gak percaya tanya aja Pak Tentara waktu muda. Kalau udah tua ya gendut dikit gak apa-apa. Tua udah jadi tentara. Tapi kalau masih muda biasanya begitu. Jadi jangan loyo jadi anak muda itu. Ya, kalau udah sepuh loyo wajar, sudah sepuh. Udah pernah muda. Tapi yang muda itu jangan loyo, jangan kebanyakan tidur. Ya. Tidur kata Ibnu Qayyim, yang sehat itu maksimal sehari semalam 8 jam. Sehari semalam, idealnya 6 jam. Jangan kurang dari 4 jam. Ya, itu tidur ideal. Coba kalau anak muda ya kebanyakan tidur. Dia menghabiskan separuh umurnya. Ya. Begadang sampai jam 2, setelah itu tidur sampai jam 12. 10 jam habis zuhur tidur lagi 2 jam. 12 jam habis asar tidur lagi. Nanti malamnya begadang lagi. Lebih separuh daripada umurnya hilang. Ibaratnya kita telah membuang, kalau usia kita 60 tahun, berarti telah membuang 30 tahun untuk tidur. Kalau kita tidurnya 6 jam, itu berarti seperempat umur kita. Berarti kita, kalau 60 tahun, kita tidur 15 tahun. Itu kalau 6 jam. Kalau kita tidurnya 8 jam, berarti kita tidur 20 tahun, kalau umurnya 60 tahun. Coba, kalian tidur 20 tahun, 15 tahun. Eman-eman apa enggak itu? Jangan kebanyakan tidur. Tapi jangan kurang tidur juga. Tidurlah seperti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal malam bangun ya. sepertiga malam terakhir. Atau tidur di pertengahan malam, sholatnya diawalkan, bangunnya saat waktu sahur. Itu sunnah. Dan pemuda harusnya begitu. Jadi kalau pemuda zaman Rasulullah, itu semangat ibadah. Kalau pemuda zaman sekarang, malas ibadah. Yang semangat ibadahnya orang tua. Kalau zaman Rasulullah, yang semangat ibadah yang muda. Yang tua bayar fidyah. Yang tua sholatnya duduk. Rukhsah. Tapi zaman sekarang, yang tua semangat, yang muda malas. Ini kebalik. Jangan demikian. Jadilah anak muda yang kuat, ya. Fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadl masykur. Setelah orang itu mengalami masa muda, thumma innahu yushra'u fil kahulah. Kemudian setelah muda, jadilah dia dewasa. Kahulah adalah usia 33 sampai 39. Kalau bahasa kita usia apa ini? Usia apa ini? Bahasa Arabnya kahulah. Kahulah itu 33 sampai 39. Usia dewasa mapan, usia mapan nah istilahnya. Fatadhayyara tab'uhu, maka tabiat mulai berubah. Tabiat pemuda itu tabiat semangat. Biasanya semangat terburu-buru. Kelebihannya semangat, kekurangannya terburu-buru. Itu pemuda. Nah, setelah nanti kahulah, berubahlah tabiatnya. Menjadi lebih tenang. Lebih berhati-hati, lebih dewasa, tapi kekurangannya yaqulu ba'du quwahu, hilang sebagian kekuatannya. Fisiknya mengurang. Ibaratnya kalau atlet 33 setelah itu ya sudah enggak dipakai lagi. Karena fisiknya akan berkurang, turun. Itu usia kehulan. Thumma yakburu fa yasiru syaikhan kabira dha'ifal quwa. Setelah itu menjadi tua, setelah 40 tahun ke atas itu sudah bukan dipanggil ya pemuda atau dipanggil ya orang dewasa, tapi dipanggilnya sudah syaikh, sudah orang tua. Ya, syaikhun kabiran, sudah semakin tua. Dhaifal quwa, semakin lemah kekuatannya. Ya, enggak ada harapan orang tua itu semakin kuat, enggak ada harapan sudah. Harapannya adalah ya semakin tua, semakin dewasa, semakin ya banyak beristighfar, bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujiannya orang semakin tua terkadang semangatnya yang semakin muda. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, la yazalu syekhu syaban. Orang kalau sudah tambah umur itu semakin muda. Orang kalau semakin nambah tua itu semakin muda. Apa? Ya. Fitulil amal warhisi ala dunia. Yaitu panjang angan-angannya dan semangat dunia. Itu kadang demikian ujiannya begitu. Ya, contoh dalam kehidupan nyata. Pemuda, kalau dia punya uang 1 juta, ya dihabisin. Benar gak? Habis. Ya. Makan, beli baju, selesai. Uang 1 juta. Tapi orang tua 1 juta, bayangannya ini tak tabung mau buat rumah. Satu sisi memang ya bagus juga. Ya. Tapi satu sisi, jangan sampai melalaikan. Karena memang tabiat manusia itu begitu. Kalau semakin tua, angan-angannya semakin tinggi. Kalau muda, pendek angan-angan. Ibaratnya punya uang 1 juta, habisin 1 hari. Tapi orang tua gak mungkin. Kebanyakan orang tua punya 1 juta, dia akan simpan. Harapannya apa? Harapannya nanti bisa bangun rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil, dan seterusnya. Benar apa tidak, Pak? Kan begitu. Nah itulah makna la yazalu syekhu syaban. Senantiasa orang kalau sudah tua, itu memang semakin muda sisi semangatnya. Semangat untuk mengumpulkan dunia. Itu sisi ujiannya. Maka orang yang sudah tua perlu diingatkan qalilal harakah, akan sedikit keleluasaan untuk bergerak. Yu'jizuhu syai'al yasir, bahkan tidak mampu melakukan perkara yang kecil, mohon maaf. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah jadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah jadikan setelah kuat menjadi lemah kembali, menjadi tua. Yakhluqu ma yasha. Dia Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang maha berilmu lagi maha mampu. Walamma kana hadzal mathalu dalan ala zawali dunya wa qidaiha wa firahiha la mahalata. Maka permisalan ini yang Allah sebutkan menunjukkan atas sirnanya dunia, sementaranya dunia. Ya. Dan wa anna al-akhirata kainatun la mahalata, dan bahwasanya akhirat itu pasti dan pasti akan terjadi dan tidak bisa kita hindari. Hadhara min amriha wa raghaba fima fiha min al-khairi. Maka Allah ingatkan jangan lalai dengan dunia, dan Allah semangati untuk berbuat baik di dunia sebagai bekal kelak nanti di akhirat. Sehingga Allah katakan, wa fil akhirah, di negeri akhirat itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, azabun syadid, azab yang dahsyat. Atau kemungkinan yang kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua kemungkinannya. Imma surga atau neraka. Azab atau nikmat. Mau pilih yang mana? Niscaya kalau di multiple choice di dunia ini, orang kafir pun pasti milihnya surga. Ya. Milih apa? Surga. Orang kafir pasti milihnya itu. Apalagi yang mukmin. Tetapi ibrahnya adalah apa yang kita amalkan. Ya. Apa yang kita amalkan untuk mempersiapkan diri supaya masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Wa laisa fil akhirah al-atiyah al-qariba illa imma hadha wa imma hadha. Tidak ada di akhirat kecuali dua kemungkinan. Ini kalau bukan ini, yaitu kemungkinan yang azab yang sangat dahsyat atau ampunan Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali tipu daya yang kenikmatan yang menipu, fata morgana yang menipu. Hiya mata'un fanin gharin liman rakana ilaihi fa innahu yaqtarru biha wa yu'jibuhu hatta ya'taqid annahu la dhara siwaha wa la ma'ada wara'aha. Yaitu orang, ya, ketika berada di dalam kehidupan dunia ini, padahal ini fana, sementara, tetapi terkadang akan menenggelamkan orang yang dia justru tenang di dalamnya. Dia tertipu, dia ta'ajub, sampai dia meyakini bahwasanya tidak ada negeri selain negeri dunia, dan tidak ada tempat kembali. Ya. Wahya haqiratun qalilatun bin nisbati ila daril akhirah, padahal dunia itu kecil sedikit dibandingkan dengan negeri akhirat. Bayangkan saja negeri akhirat itu, surga saja ini, baru surga saja, itu ada 100 derajat, mi'ah darajah. Satu derajat itu bagaikan bumi dan langit. Sedangkan dalam satu derajat ini ada beberapa huruf, ruangan-ruangan. Yang huruf ini, kama bainal masyriq wal maghrib, seperti timur dan barat. Seperti ufuk timur dan ufuk barat. Sangat luas sekali. Sehingga tanamkanlah pada diri kita, ma'asyiral muslimin, tujuan hidup kita itu mau kemana? Mau apa? Kalau salah, manusia semuanya punya salah. Tobat, tub ilallah. Ya. Tub ilallah. Kita semuanya punya masa lalu. Kita semuanya punya hari kemarin yang mungkin salah. Sekarang perbaiki, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan biarkan penasaran-penasaran terhadap perkara dunia, apalagi perkara yang haram, membuat kita kemudian binasa. Ingatlah yang namanya al-ismu mahaka fi sadrik. Yang namanya kejelekan itu yang mengganjal di dalam hati. Yang ketika kita melakukannya, kita ragu-ragu. Tidak mau dilihat oleh orang lain. Dia sangka tidak ada yang melihatnya, padahal Allah maha menyaksikan dan maha mengetahui. Kita sangka tidak akan ada saksi, rupanya saksi adalah bumi yang kita pijak. Allah berfirman, yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu, bumi itu menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di atasnya. Jadi di tafsir Ibnu Katsir yang dulu, ya, pada penafsiran ayat ini, bumi itu akan menceritakan setiap amal perbuatan manusia yang dilakukan di muka bumi. Tempatnya di sini, waktunya begini dan begini. Dia melakukan kemaksiatan ini atau dia melakukan kebaikan ini. Ada saksinya. Bumi itu bersaksi. Belum lagi tangan kita bersaksi. Mulut bisa bohong, tetapi tangan tidak bisa berbohong. Di dunia saja, kalau orang bohong itu mukanya kelihatan bohong. Ya. Misalkan ada seorang melanggar peraturan. Ya. Ketika dia ketahuan melanggar, dia mau, oh saya tidak melanggar ini dan itu. Dari muka saja sudah kelihatan dia bohong. Maka jujur dan dusta itu bisa dilihat dari muka. Ya, jika kita jeli itu bisa. Sebagaimana Rasulullah Kata Abu Salamah radhiyallahu an, ketika beliau pertama kali melihat Rasulullah, itu adalah wajah orang jujur dan tidak mungkin berdusta. Jadi bisa dilihat. Dengan apa? Abu Salamah orang yang jujur. Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam orang yang jujur. Maka dia bisa melihat manakah orang yang jujur dan manakah orang yang dusta. Ya. Maka sangat penting bagi kita semuanya, masyarakat muslimin, menjaga. Ya, menjaga kejujuran, menjaga diri, ya, jauhi perkara-perkara yang batil, jauhi perkara-perkara yang haram. Menjauhi perkara haram itu lebih penting dari melakukan ketaatan. Ya. Menjauhi perkara yang haram lebih penting dari melakukan ketaatan. Itu prinsipnya. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Jika kalian menghindari dosa besar, ya, kami akan hapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya. Sehingga demikian. Ibaratnya kalau santri itu kalau dia dikasih pilihan pinter tetapi ya tidak baik atau baik walaupun pinternya kurang, pilih yang mana? Lebih milih yang mana? Ada santri atau siswa di ranking 1 misalnya, tapi akhlaknya enggak baik. Ada lagi siswa akhlaknya baik walaupun tidak ranking 1, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang penting baik, walaupun tidak ranking 1 secara akademiknya. Kenapa? Akhlak itu, kebaikan itu yang akan mengangkat derajatnya. Tapi kepintaran antum, ketika antum tidak berakhlak, itu semakin akan menjatuhkan. Katanya ranking 1, tapi kelakuannya seperti itu misalkan. Kan menjatuhkan. Katanya hafal Quran, tetapi kok maksiat seperti itu. Kan menjatuhkan kita justru. Sehingga ma'asyiral muslimin, siapapun kita, ya ingat, menjauhi larangan itu lebih utama dibandingkan melakukan ketaatan. Ya. Dan subhanallah, ini lebih mudah sebenarnya. Dan pertama kali menolak sebuah kemungkaran itu lebih mudah dibandingkan kedua kalinya. Contoh, kita waktu kecil, saya masih ingat kelas 5 SD, itu dipegang sama teman-teman, dicokoki rokok. Mungkin kita pernah mengalami itu. Jadi usia 5 SD, saya langsung, pegangin, dimasukin mulutnya rokok sama temennya. Suruh rokok. Habis itu 2 minggu saya sakit, masuk rumah sakit. Dan alhamdulillah sama sekali gak pernah memegang atau merokok. Dari kecil sama sekali, alhamdulillah. Hikmahnya saat itu dipaksa, kemudian mutah. Kemudian sampai sakit 2 minggu masuk rumah sakit. Ya. Artinya ketika kita awal menolak, berikutnya akan lebih mudah. Tapi misalkan waktu kelas 5 SD, ya nyicipilah. Pertama batuk-batuk. Yang kedua gagal. Yang ketiga sudah kebiasaan. Yang keempat akhirnya kecanduan. Kan seperti itu kan. Sama keharaman, kalau kita tinggalkan dari semenjak awalnya, itu berikutnya akan lebih mudah. Tapi kalau dari awalnya kita nyicipi, akhirnya selangkah demi selangkah akan terjatuh kepada perkara yang lebih besar. Ya. Itu demikian. Jadi sebuah kemungkaran, cegahlah dari awalnya. Karena akan lebih mudah untuk mencegah dari yang lebih besarnya. Sehingga ada istilah dulu waktu dulu itu sering ada kegiatan misalkan seminar ya bahaya rokok misalkan, bahaya narkoba. Itu saya masih ingat ikut seminar itu dikasih pin. Jadi kita bangga nih pemuda anti narkoba. Nah, di situ diberitahu bahwasannya yang namanya pintu masuk narkoba itu dari apa? Dari rokok itu. Pintu masuknya, paling gampang. Ibaratnya kalau orang sudah ngerokok, mohon maaf, nyimengnya gampang. Tahu nyimeng? Ganja, ganjanya gampang. Kalau sudah pakai ganja gampang, nanti pakai yang lainnya gampang. Tiba-tiba mati dalam keadaan overdosis, dan yang lebih na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan tidak bertobat di atas dosanya. Itu yang lebih menyedihkan. Ya, lebih menyedihkan. Maka menghindari dari awal itu lebih baik dibandingkan merubah kalau sudah parah. Dan masing-masing diri kita yang merubahnya. Ingat kaidahnya tadi, meninggalkan perkara haram lebih utama dibandingkan melakukan ketaatan. Paham ya? Nah. Ingin jadi orang baik, jangan lakukan keburukan. Tapi melakukan kebaikan diiringi keburukan, itu akan menghapuskan keburukan apa kebaikan tersebut. Maka ingin jadi orang baik minimalnya jangan berbuat buruk, itu saja. Wallahu taala alam bisawab. Assalullah assalama wal afiyah. Ya. Di dunia wal akhirah. Ya wa nas'alullah al jannah wa na'udzu billahi minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.